laki-laki yang ingin bersafar ini minta bekal kepada Nabi. Lalu Nabi memberikan sebaik-baik bekal. Nabi mengatakan, "Zawwadakallahu taqwa." Semoga Allah membekali engkau dengan ketakwaan. Berarti takwa ini sebaik-baik bekal. "Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Ketika kita pergi safar selama beberapa bulan, bawa uang bagus, tidak bawa uang tentu tidak baik. Bawa makanan mungkin untuk beberapa hari bagus, baik. Bawa perhiasan, bawa kalau kata kita sekarang ya tabungan ATM, baik, bagus. Dan yang terbaik adalah membawa bekal takwa. Membawa bekal takwa. Karena dalam safar tidak sama dengan tidak sama. Ya. Ketika kita bermukim, ada hal-hal yang menghalangi kita untuk berbuat maksiat. Ketika safar, maka penghalang-penghalang ini hilang. Setidaknya berkurang jauh. Maka tanpa bekal ketakwaan, kita tidak akan selamat. Maka terjadilah hari ini. Bagaimana dia di Jakarta, bagaimana dia di Bali, beda. Ketika dia di Jakarta ini di bersama anak istrinya, berbeda ketika dia di Bali, di Bandung, di Jogja, di Kasapa, 4 hari, 5 hari, 7 hari. Ya, tidak ada anak, tidak ada istri, tidak ada teman yang menemani. Rentan sekali. Dan iblis, syaitan selalu mengawasi. Inilah saat-saat dia mudah untuk kita buka. Inilah saat-saat yang ringan bagi kita untuk mengajak dia kepada Allah. Ya. Dan itu terjadi. Saya kira kita semua tahu. Hari ini. Maka Nabi menganjurkan, yang dianjurkan ini adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik kaum muslimin, para sahabat, manusia yang paling takut. Oleh Nabi dianjurkan ketika safar, jangan sendirian. Yes, safar sendirian berarti satu setan. Safar berdua, dua setan. Safar bertiga, itulah safar. Ya. Ah, minimal bertiga. Minimal bertiga. Ya. Hilaf pada ulama tentang kewajiban ini. Apakah ini wajib atau mustahab saja. Tapi yang jelas, ini adalah sebuah tameng, benteng. Gitu ya. Qala zidni, tambahkan ya Rasul. Apalagi? Ya, tambahkan. Bekali aku lebih dari itu. Selain takwa apalagi? Tambahkan. Nabi menambahkan, wa ghafara dhanba. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa. Qala zidni. Laki-laki ini mengatakan, tambahkan ya Rasul. Apalagi? Nabi menjawab, wa yassara lakal khair. Semoga Allah memudahkan kebaikan untuk engkau. Haitsuma kunta. Dimanapun engkau berada. Apa ini? Doa. Berarti disunahkan bagi kita meminta doa kepada orang-orang saleh ketika hendak. Ini dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Ya, di sini Hasan riwayat al-Imam At-Tirmidzi. Fikul hadis istihbab istidzan Rasul sallallahu alaihi wasallam di safar wa i'lamuhu bidzalik. Disukai minta izin pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar. Saya kira sunnah ini sudah tidak ada lagi. Rasul sudah wafat, ya kan? Ketika kita bersama Rasul, ketika kita akan meninggalkan Rasul, ketika sahabat akan meninggalkan Rasul, meninggalkan Madinah, maka mereka minta izin pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tentu tidak ada yang kita minta izin kecuali yang bersangkut paut dengan hak dan kewajiban kita, ya, perusahaan kita, misalnya atasan kita, misalnya, ya, orang tua kita. Adapun secara nasihat masih bisa, yaitu kepada orang-orang soleh. Ketika kita punya teman yang soleh, maka ini bisa kita amat minta nasihatnya, bukan minta izin, ya. Nah, tidak ada hak bagi orang soleh terhadap seseorang untuk mengizinkan atau tidak. Tidak seperti tarekat-tarekat sufiyah, ya. Kalau ada apa-apa, minta izin sama gurunya. Kalau mau kemana, harus minta izin kepada syekh. Ini bidang. Ahli sunnah wal jamaah tidak mengenali. Karena guru tidak punya hak dalam hal memerintah dan melarang. Tidak seperti amin. Yang dilakukan oleh seorang guru, seorang syekh, seorang da'i hanya nasihat, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, ya, tidak mengikat secara hak dan kewajiban. Yang kedua, حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم في مسيرهم ومقيمهم. Para sahabat begitu semangat untuk mengharapkan doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika mereka safar atau ketika mukim. Mereka berharap, mereka menanti-nanti, mereka sangat mengandalkan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu para sahabat berdomba untuk mendapatkan doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu sahabat-sahabat yang mendapatkan doa dari Nabi, bagaimana akhirnya, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas yang tidak pernah meleset anak panahnya semenjak didoakan oleh Nabi, yang tidak pernah berdoa lalu tidak dikabulkan oleh Allah. Ini berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajib da'watahu wa sadid ramyatahu. Ya Allah, kabulkan doa Sa'ad dan tepatkan anak panah Sa'ad. Maka Sa'ad ketika memanah, belum semenjak doa ini, ya, belum pernah meleset. Bagaimana Khalid bin Walid, pedangnya juga tidak pernah meleset, selalu mengenai apa? Doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada Abu Hurairah yang lupa Abu Hurairah semenjak didoakan oleh Nabi dan mengikuti anjuran Nabi, petunjuk Nabi untuk menghamparkan surbannya, pakaiannya ketika Nabi bersabda lalu ditarik ke dadanya. Maka semenjak saat itu aku belum pernah lupa, tidak pernah lupa lagi terhadap sabda-sabda Nabi yang aku dengar. Ya. Tidak ada orang yang lebih aku mengumpulkan, menghafalkan hadis-hadis Nabi kecuali Abdullah bin Amr bin Auf. Kenapa? Karena Abdullah bisa menulis, aku tidak. Nah, dari ucapan ini menunjukkan bahwa penulisan hadis dimulai dari zaman siapa? Penulisan hadis dimulai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kalau tidak, tentu Abu Hurairah tidak akan mengatakan seperti itu. Maka keliru kalau hadis baru ditulis 100 tahun setelah Nabi wafat. Ini keliru. Ketika Nabi wafat, hadis-hadis sudah ditulis. Ya, tentu tidak selengkap penulisan Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud dan seterusnya. Karena itu dengan sanad. Kalau ini kan langsung. Ya, ditulis oleh Abdullah bin Amr bin Auf dan dikutip, ditulis kembali oleh Imam di Muslim. Kemudian أعظم ما يوصي به العبد أخاه المسلم تقوى الله. Hal terbesar yang dinasihatkan seorang hamba kepada saudaranya sesama muslim adalah taqwa Allah. Ini yang paling besar. Menasihati agar temannya jangan makan sembarangan. Aduh. Menasihati temannya agar jangan melakukan hal-hal yang tercela, ya. Jangan melakukan hal-hal yang membahayakan. Hati-hati ketika mengendarai dan seterusnya. Ini yang terbagus adalah nasihat takwa. Jangan tinggalkan sholat berjamaah. Sholatlah di awal waktu. Ya, ini bagian dari nasihat takwa. Kemudian nasihat takwa itu bisa takwanya, bisa isinya. Bisa isinya saja. Saudara-saudara, marilah kita jaga sholat lima waktu dengan berjamaah. Ini nasihat takwa apa bukan? Iya, ini nasihat takwa. Ini nasihat takwa. Ya. Maka ada orang tidak paham, ya. Ini khotib saya dengar dari awal sampai akhir tidak memberikan nasihat takwa. Saudara-saudara, mari kita bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Enggak ada itunya. Tetapi langsung, saudara-saudara, mari kita jauhi riba. Makan riba dosa besar, dosa terkecil dari riba, seperti anak yang menzinai ibunya. Nasihat takwa bukan? Nasihat takwa. Langsung kepada isinya. Kan ketakwaan ini banyak sekali. Entah berapa ratus, berapa ribu jenis ketakwaan itu, ya kan? Menjauhi zina, ini bagian dari takwa. Menjauhi khamar, bagian dari takwa. Baca Al-Quran, bagian dari ketakwaan. Pokoknya melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Dan tidak mungkin selesai dalam satu khutbah. Ya kan? Nah, maka mengambil satu masalah saja, riba misalnya, boleh. Mengambil satu masalah saja, sholat berjamaah misalnya, boleh. Ya. Yang tidak sah kalau khutbah Jumat itu tidak ada nasihat sama sekali. Ya. Dibacakan ayat Al-Quran dari awal sampai akhir tanpa diterjemahkan. Ah, tentu nasihat takwa tidak ada. Kecuali jamaahnya seluruhnya paham bahasa Arab bagaimana. Ya. Li'annaha zadur ruh. Karena takwa ini adalah bekal. Karena takwanya adalah bekal. Bekal bagi apa? Bagi ruh. Ya. Bekal untuk ruh lebih besar daripada bekal untuk jasad. Ya, lebih penting. Makan penting, minum penting. Itu bekal untuk jasad. Untuk roh, yaitu ketakwaan, jauh lebih penting. Dan roh kadang mengalahkan. Kadang mengalahkan jasad. Ya. Oleh karena itu Nabi mengatakan ketika beliau ditanya, kenapa engkau berwisol? Engkau larang kami semua wisol, tapi engkau sendiri wisol. Sudah maghrib, ketika puasa, tapi tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa. Terus sampai sahur. Apa jawab Nabi? Aku tidak seperti kalian. Di malam hari, Allah memberi makan kepadaku dan memberi minum kepadaku. Apakah makanan padat minuman cair? Tentu tidak. Apakah makanan berupa kurma atau anggur, walaupun dari surga misalnya, atau minuman susu madu? Jawab tidak. Kalau iya, berarti beliau tidak wisok. Beliau akan menjawab, enggak, aku tidak wisok. Aku tetap makan minum, hanya kalian aja enggak tahu. Ya. Saya tetap makan minum, Allah langsung yang selamat. Kalian enggak tahu. Nabi enggak jawab seperti ini. Ya. Artinya beliau membetulkan ucapan para sahabat bahwa Nabi berwisok. Tidak makan, tidak minum ketika maghrib. Ketika beliau berpuasa. Beliau mengatakan, karena aku diberi makan oleh Allah dan diberi minum oleh Allah. Apakah makanan dan minuman seperti kita ini? Tentu tidak. Makanan roh, minuman roh. Dan itu lebih bermanfaat bagi badan. Buktinya apa? Nabi segar segar. Nabi tidak kurang satu apa. Nabi sehat. Berarti makanan roh ini lebih dibutuhkan oleh badan. Walaupun tidak sembarang orang bisa melakukannya, ya kan? Maka ada riwayat bahwa nanti bersama Nabi Isa, kaum muslimin kuat dengan tasbih, dengan tahmid. Dengan tasbih, dengan tahmid, dengan takbir, dengan istighfar, kalimat-kalimat thayyibah, seorang muslim badannya menjadi kuat. Tapi sekali lagi, ini pemberian Allah, ini hak Allah, tidak bisa kita melatih diri. Orang sufi salahnya di sini. Orang sufi mengambil dalil ini lalu melatih diri. Maka tanpa makanan padat, tanpa minuman cair, madu, susu dan seterusnya, mereka ingin segar bugar, maka mereka mengamalkan zikir-zikir tertentu. Ya. Dan mereka mengatakan sering mendengar suara-suara aneh. Mereka beranggapan ini adalah wahyu atau semacam wahyu. Para ulama mengatakan tidak. Suara-suara aneh itu ya keluar dari perutnya karena saking laparnya. Maka ada suara-suara aneh karena saking laparnya. Gitu. Mereka tidak dikehendaki seperti Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Nabi iya. Kan keadaan Nabi ini tidak ditiru oleh seorang Abu Bakar, Umar. Kalau betul bahwa ini sunnah, tentu Abu Bakar, Umar, Utsman, para sahabat akan melakukannya, setidak-tidaknya, ya kan? Tanpa makanan, tanpa minuman, tapi bisa segar bugar. Para sahabat tidak melakukan. Maka ini bukan sunnah. Inilah manhaj. Jadi sabda Nabi, perbuatan Nabi ditimbang dengan perbuatan sahabat. Lihat bagaimana para sahabat mencontoh atau tidak. Kalau mencontoh berarti sunnah, kalau tidak mencontoh berarti bukan sunnah. Nabi meletakkan pelepah basah di atas kuburan. Para sahabat mencontoh atau tidak? Kalau tidak mencontoh berarti bukan sunnah. Nabi mengakikahi dirinya ketika beliau sudah jadi nabi, sudah dewasa. Lihat para sahabat mencontoh atau tidak? Ketika tidak mencontoh, maka itu bukan sunnah. Karena mustahil sunnah Nabi ditinggalkan oleh para sahabat. Kalau mengakikahi dirinya setelah dewasa itu sunnah, tentu para sahabat berbondong-bondong untuk mengakikahi dirinya ketika sudah dewasa. Dan tidak ada satu riwayat. Yang terakhir, istihbabu ziyadatil khairi bistikthari du'ai min ahli salat. Disukai menambah kebaikan dengan memperbanyak doa dari orang-orang saleh. Ya, ini disukai di sunnah. Ya, kita lanjutkan bab 97. Babul istiqarati wal musyawarah. bab tentang istikharah dan musyawarah. Beliau gabungkan dua hal ini, istikharah dengan musyawarah. Dan Allah mewajibkan kepada beliau, Rasulullah alaihi salatu wassalam, untuk bermusyawarah kepada sahabat-sahabatnya. Wasawirhum fil amr. Ajaklah mereka bermusyawarah. Ya Muhammad, bermusyawarahlah engkau dengan mereka. Yang dimaksud para sahabat tentu bukan sembarang manusia. Ya, non muslim tidak akan diajak bermusyawarah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi mengamalkan ayat ini. Nabi mengamalkan ayat ini karena beliau wajib mengamalkan ayat ini. Maka beliau bermusyawarah ketika hendak perang Badar. Kira-kira yang terbaik kita bikin pangkalan perang sebelah mana? Ya. Nah, Rasul menunjuk sini. Seorang sahabat mengatakan, ya Rasul, ini wahyu atau bukan? Kalau wahyu tentu sami'na wa ata'na kita. Kalau bukan, alangkah baiknya kalau kita berpangkalan di sebelah sana yang dekat sumber air. Nabi menerima musyawarah. Kemudian ketika menjelang perang Uhud, beliau bermusyawarah kepada para sahabat beliau, mau kita sambut kafir Quraisy di luar, apa kita tunggu di Madinah? Sebagian berpendapat tunggu di Madinah. Ya, awalnya Nabi berpendapat seperti itu. Sebagian lagi, terutama anak-anak muda, kita keluar, kita sambut mereka. Alalu Nabi mengikuti pendapat ini. Yes. Maka keluar Rasul dan para sahabat dan bertemu dengan kafir Quraisy di Gunung Uhud. Begitu juga ketika Hudaybiyah. Begitu juga ketika beliau dikepung oleh tentara Ahzab yang secara pertimbangan strategi perang tentu kalau jadi perang kemungkinan besar kalah karena diserang dari tiga arah. Ya. Arah pertama yaitu kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan. Arah kedua orang-orang Arab Badui. Arah ketiga yang ini berbahaya dari dalam Madinah yaitu orang-orang munafik. Ya, orang-orang Yahudi. Ketika perang itu serentak, tentu kewalahan kaum muslimin karena harus menghadapi tiga arah itu. Oleh karena itu Nabi mengusulkan, ya, bagaimana kalau kita serahkan sepertiga dari hasil bumi Madinah kepada tentara Ahzab agar mereka tidak menyerah. Nah, dari sini kita tahu bahwa mau menyerang atau tidak, mau ngalah atau tidak, dan seterusnya, itu tergantung wakil, tergantung keadaan. Jangan seperti anak-anak muda yang tidak berilmu mengatakan harus menang, harus diserang. Yes. Walaupun Yahudi dengan senjata canggih luar biasa, kita hanya dengan ketapel, as Allah yang memenangkan. Lihat Nabi SAW sampai beliau menawarkan sepertiga dari hasil bumi agar tidak jadi perang. Agar tidak jadi perang. Sebab kalau jadi perang luar biasa, ya, bisa hancur Madinah, habis. Ya, kita tahu perang hari itu habis-habisan. Ya, sampai anak-anak dan perempuan menjadi milik mereka kan, habis-habisan. Ya. Dan usul ini ditolak oleh Ubadah, Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad, dua tokoh Aus dan Khazraj. Yes. Karena ini musyawarah bukan wahyu, maka Nabi mengikuti, Nabi mengambil keputusan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah. Nah, kita tahu bagaimana strategi selanjutnya yang ditempuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu strategi yang penuh dengan kebohongan. Ya. Dari sini muncullah sabda Nabi, al-harbu qid'ah. Al-harbu qid'ah. Perang itu budaya kebohongan. Ya, maka dibohong-bohongi. Abu Sufyan dibohong-bohong. Ya. Begitu juga orang-orang Yahudi dibohong-bohong. Ini luar biasa, sangat luar biasa. Siapa yang membohong-bohongi kaum muslimin? Dibikin kesan bahwa Abu Sufyan ini tidak serius mau menyerang Madinah. Gitu. Kesan ini diberikan kepada orang-orang Yahudi. Begitu juga orang-orang Yahudi dibikin kesan tidak serius membantu Abu Sufyan. Maunya kalau sudah menang baru. Gitu. Oleh karena itu Abu Sufyan dirayu, ya, diojok-ojokin supaya minta jaminan. Gitu. Nah, sementara si Yahudi ini dihembus-hembuskan, kalau Abu Sufyan minta jaminan berarti tanda bahwa dia tidak serius, mau enaknya saja. Dua tugas besar ini Nabi berikan kepada Hudzaifah. Ya. Maka terkenal Hudzaifah sebagai sahabat pemegang rahasia. Rahasia luar biasa. Ya. Dalam keadaan gelap gulita, Hudzaifah menyeberang paris itu, menyeberang pendak itu, dan masuk ke tentara Abu Sufyan. Luar biasa, ya. Nah, tentu tidak tahu ini Hudzaifah. Kan bahasanya Arab tahu saja. Nah, barangkali Hudzaifah, barangkali Abu Sufyan merasa, ya, maka Abu Sufyan mengirimkan, memerintahkan, pegang tangan teman kalian di sisi kalian masing-masing, ya, tanyakan siapa. Ya, Hudzaifah agak bingung, ya, dengan perintah Abu Sufyan ini, gimana? Maka tidak kurang akal, Hudzaifah langsung memegang tangan orang di sampingnya. Nanya dulu, kamu siapa? Sebelum Hudzaifah, tentu Abu Sufyan tahu siapa Hudzaifah. Ya, gelap gulita. Pegang tangan sebelahnya, Hudzaifah bertanya, kamu siapa? Ya, jawabnya, dan orang itu dibikin sibuk oleh Hudzaifah sehingga enggak nanya, ya, kamu sendiri siapa? Ya, ya. Nah, terjadilah apa yang terjadi, bahwa dengan kehendak Allah, pertolongan Allah, Abu Sufyan minta jaminan, dan Yahudi semakin curiga, dan akhirnya Abu Sufyan meninggalkan Madinah. Ya, meninggalkan Madinah, kembali ke Mekah setelah diserang dengan angin yang begitu besar. Dan selanjutnya belum tahu, sepulang Abu Sufyan tidak ada kekuatan Yahudi, ya kan? Yahudi tidak ada kekuatan, maka dibantai mereka. Setelah perang Ahzab ini, Yahudi Bani Quraidah karena mengkhianati perjanjian. Dari awal Nabi datang ke Madinah sudah bikin perjanjian. Walaupun kami Muslim, Anda Yahudi, tidak seakidah, tidak seagama, tetapi mari kita sama-sama membela Madinah. Karena posisi Nabi kan tidak kuat 5 tahun berikutnya, 7 tahun berikutnya, ya, baru datang ke Madinah. Di situ ada kekuatan lain, yaitu Yahudi. Ya, maka bekerja sama dengan orang kafir untuk sebuah tujuan yang bermanfaat bagi kaum muslimin, boleh. Nabi yang mencontoh. Nabi bekerja sama dengan Yahudi untuk apa? Untuk sama-sama membela Madinah apabila diserang oleh Mekah. Kan musuh Nabi adalah Mekah, musuhnya dan bala tentaranya, ya kan? Gitu. Ah, ini dikhianati oleh orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Ya. Maka kembali pasukan Azab ke pasukan Abu Sufyan kembali ke Mekah, maka terjadilah pembantaian luar biasa itu. Ya, 800 Yahudi dewasa, ya, dibantai dari waktu habis asar sampai sebelum waktu. Ya, disisakan wanita dan anak-anak. Sampai ketika anak-anak tanggung, ini dewasa apa anak-anak, maka dibuka celananya. Dilihat sudah ada bulu kemaluan atau belum. Kan tidak mungkin ditanya sudah keluar mani atau bukan, enggak mungkin. Ya, umurnya berapa ditanya, enggak mungkin. Ya. Dilihat ada bulu kemaluan, maka dibantai. Tidak, berarti masih anak-anak. Luar biasa. Ya. Inilah Yahudi bertekuk lutut di hadapan Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim. Maka ini pelajaran besar bahwa kita tidak mungkin bisa mengalahkan Yahudi kecuali dengan cara yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, dengan manhaj yang sahih. Ya. Oleh karena itu generasi yang nanti akan membantai Yahudi disebutkan di situ 70 ribu. Tentu ini bukan pembatas, ya. Menunjukkan jumlah yang banyak. Yahudi Asfahan akan dibantai oleh kaum muslim. Kaum muslimin yang mana? Kaum muslimin yang bermanhaj hak, bermanhaj ahli sunnah wal jamaah, bermanhaj salaf, dan dipimpin oleh imam salaf Muhammad bin Abdullah yang bergelar Al-Mahdi bersama Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, jadi mereka bukan firqah salaf, bukan ahlul bidah. Mereka bermanhaj hak, berakidah sahihah. Dengan itu maka Allah menangkan kaum. Ya. Kemudian perjanjian Hudaybiyah, antum tahu ya. Perjanjian Hudaybiyah ketika Rasul dan para sahabat dihalang-halangi untuk masuk ke Mekah mau umrah, maka sebagian kaum muslimin mengusulkan perang saja, terutama Umar. Sebagian mengatakan tidak, terutama Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan inna lam najid likitali ahadin. Kita datang kemari tidak berniat untuk memerangi siapapun. Wa inna majidna mu'tabirin. Kami datang dari Madinah ke Mekah tujuannya adalah umrah. Yes, ini ucapan Abu Bakar. Dan Nabi mengikuti pendapatnya Abu Bakar. Dari sini keluar hukum bahwa musyawarah itu, yang diajak musyawarah itu hanya berhak mengeluarkan pendapat, hanya berhak mengusulkan, tidak lebih. Adapun keputusan tetap di Nabi, tetap di pemimpin. Maka voting suara terbanyak, ya, minimal dihadiri oleh 2/3 anggota, minimal 51%, ini tidak ada dalam Islam. Yang ada dalam Islam, pemimpin menentukan. Ya, ketika rapat tidak ada yang datang, ya, tidak ada masalah. Ketika pemimpin menetapkan keputusan, ya wajib dijalankan oleh para anggotanya. Ya, Islam seperti ini. Tidak mengenal voting. Suara terbatas. Ya. Islam memberikan hak yang sangat besar kepada seorang pemimpin. Oleh karena itu, hati-hati memilih pemimpin. Ya. Oleh karena itu, Abdurrahman bin Auf berkeliling selama 3 hari. Ketika calon itu tinggal 2, Utsman dan Ain, maka Abdurrahman bin Auf berkeliling. Hampir semua orang ditanya oleh Abdurrahman bin Auf. Ya, artinya jangan sembarang, gitu ya. Padahal pilihannya dua-duanya baik. Ya. Nah, setelah ada keputusan, maka Abdurrahman bin Auf menetapkan, yaitu Utsman bin Auf. Ya. Kemudian surat Asy-Syura 38. Saya kira hanya ada 2 surat yang beliau bawakan. Wa qala Allah Ta'ala wa amruhum syura bainahum. ketika Allah mensifati kaum muslimin, kaum mukminin, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat-sifat mereka, yaitu urusan mereka dimusyawarah. Ya, saling bermusyawarah. Maka diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling banyak mengajak sahabatnya untuk bermusyawarah. Ditanya, bagaimana baiknya? Pendapat engkau bagaimana? Pendapat engkau bagaimana? Ya. Dan ini diikuti terutama oleh Umar ketika beliau tertusuk ketika mengimami salat subuh, dan tiga hari setelah itu Umar wafat. Maka sebelum Umar meninggal, beliau menunjuk enam orang yang ditugasi oleh Umar untuk bermusyawarah, yang berakhir dengan Abdurrahman bin Auf tadi. Ya. Dan luar biasa apa yang terjadi setelah enam orang ini ditunjuk. Ya. Usman, Ali, Abdurrahman, Zubair, Talha. Satu persatu dari mereka mengundurkan diri. Satu persatu dari mereka mengundurkan diri. Ya. Semakin banyak yang mengundurkan diri, kan berarti semakin lapang jalan. Berbeda kalau masing-masing merasa paling berhak jadi pemimpin. Yang paling berhak jadi pemimpin adalah saya. Oh enggak, saya. Tentu ini akan sulit mencapai kesepakatan. Ya. Mundur, akhirnya tinggal dua. Ya. Dan semuanya ada di tangan Abdurrahman. Ya. Abdurrahman bin Auf mengucapkan hal yang luar biasa di detik-detik menjelang pembaiatan pada Utsman. Abdurrahman bin Auf mengatakan terlebih dahulu kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, engkau adalah sepupu Nabi, engkau adalah pengganti Nabi ketika beliau meninggalkan kamarnya, engkau begini, disebutkan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Jika aku membaiat engkau, jika engkau jadi khalifah, tidak akan salah. InsyaAllah. Ya, karena keutamaan engkau, kemuliaan engkau. Tapi jika yang jadi khalifah itu Utsman, aku yakin engkau pasti mau membaiat. Minta ya. Tidak mungkin, karena keutamaan engkau, kemuliaan engkau, engkau tidak mau membaiat Utsman, enggak mungkin. Ya. Maka baiatlah Utsman. Ya. Karena Utsman adalah khalifah kita. Yes. Maka dikatakan Ali sebagai orang yang pertama membaiat Utsman. Yes. Atau kedua. Setelah berapa? Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aku da'wana alhamdulillah. Pertanyaan. Seorang tetangga memberi makanan dalam rangka ulang tahun anaknya. Bolehkah kami memakan makanan tersebut? Boleh. Dengan syarat makanan tersebut halal. Yang kedua, kita tidak mendatanginya. Kita tidak mendatanginya. Yang ketiga, kita tidak memberikan selamat dalam bentuk apapun. Ya. Siapa yang mengharamkan makanan itu datang ke rumah kita, harus bawa dari. Mengharamkan makanan, harus membawa dari. Siapa yang menghalalkan, tidak perlu bawa dari. Karena hukum asal seluruh makanan di muka bumi ini hak. Mengharamkan harus dengan jadi. Berbeda dengan ibadah. Hukum asal seluruh bentuk ibadah adalah haram, kecuali yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ketika musim hujan seperti sekarang ini, kemudian kita sakit, bolehkah kita berkata kita sakit karena memang musimnya? Mungkin kurang tepat ya. Kalau mengatakan saya demam, saya flu karena kehujanan, boleh asbab. Asbab boleh. Ya. Boleh. Yang tidak boleh, saya jualan di sini tidak laku karena rukun saya nomornya 13. Nah, ini tidak boleh. Haram. Bahkan syirik. Karena itu bukan asbab. Adapun asbab boleh kita ucapkan. Tentu seorang mukmin akan meyakini bahwa yang bikin asbab adalah Allah, ya kan? Yang bikin asbab adalah Allah. Yang bikin kita kehujanan karena kita enggak bawa payung kan lupa enggak bawa. Yang bikin kita lupa enggak bawa payung kan Allah. Allah menghendaki hari itu kita jatuh sakit. Asbabnya kehujanan tadi. Ini keyakinan seorang mukmin bahwa semuanya dari Allah, tetapi ada asbabnya. Pada saat salat jenazah yang sahih, pada saat takbir 4 kali, apakah tangan dinaikkan atau tidak? Ini yang khilaf banyak ulama, ya. Harus ada dalil yang sahih yang menyatakan harus mengangkat tangan. Sementara tidak ada ya, seperti takbir Idul Fitri, Idul Adha, ya harus ada keterangan, tidak cukup dengan dia. Kalau takbir ketika berdiri itu semua mengangkat tangan, takbiratul ihram dari berdiri ke ruku, dari ruku ke berdiri ke i'tidal, kan semuanya mengangkat tangan takbirnya. Beda kalau dari duduk ke sujud, dari sujud ke duduk, ya kan? Nah, berarti ketika takbir dalam berdiri, semuanya harus mengangkat tangan. Ini tidak cukup. Karena ini berarti kias. Faedah besar yang dimasyhurkan oleh Imam Syafi'i dan kias takbir ibadah. Di dalam ibadah tidak boleh memakai kias. Harus ada dalil dari Nabi bahwa Nabi mengangkat tangan ketika salat istiqamah. Ya. Sebab dengan faedah tadi, maka orang salat qobliyah Jumat, karena zuhur ada qobliyahnya, maka Jumat otomatis ada qobliyahnya. Ya kan? Tayamum pengganti wudu. Habis wudu baca apa? Syahadah. Habis tayamum baca syahadah juga. Harus ada dalil khusus. Saya mempunyai pimpinan perusahaan kafir, tapi sangat baik dan sering menyumbang masjid, bahkan memberi peluang naik haji bagi karyawan yang berprestasi. Bolehkah saya mendoakan agar bos saya diberi petunjuk masuk Islam? Boleh, ya. Ya, bahkan yang jahat saja boleh kan? Kan Umar waktu itu jahat, Khalid bin Walid waktu itu jahat, Amr bin Auf waktu itu jahat kepada kaum muslimin, mendolimi kaum muslimin, didoakan lagi. Ya, apalagi yang baik. Yang tidak boleh didoakan ampun, mudah-mudahan masuk surga, selamat dari neraka, tidak boleh. Karena doa yang sia-sia tidak boleh. Ketika saya berdoa karena saya belum hafal doa-doa yang disunahkan, sehingga saya berdoa sambil membaca, apakah saya harus menghafal doa-doa yang disunahkan? Ya, tentu menghafal lebih baik ya. Menghafal lebih baik. Kalau ini doa ibadah. Kalau doa masalah ya tidak perlu dihafal. Doa masalah, doa permohonan kan apa permohonan kita dengan bahasa kita. Kalau doa itu doa ibadah, seperti doa habis adzan, doa mau tidur, bangun tidur, maka tentu harus persis plak seperti yang Nabi contohkan. Dan harus batara tentu. Iya, dikir pagi petang kan termasuk doa ibadah. Jangan dengan terjemahan ya. Boleh dengan membaca. Nabi bekerja sama dengan Yahudi untuk satu tujuan. Pertanyaan, bagaimana bila hari ini kaum muslimin bekerja sama dengan Ahlul Bid'ah untuk satu tujuan, apakah dibenarkan misalnya kerjasama dalam bidang ekonomi? Tentu bu. Tentu bu. Siapa yang tidak memperbolehkan? Ya. Ahlul Bid'ah hari ini, baik dia Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, tentu tidak seburuk Yahudi. Tidak sekafir Yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja sama dengan Yahudi untuk memaslahatkan kaum muslimin untuk sebuah tujuan yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Kalau kaum muslimin tidak mendapatkan manfaat ya jangan. Ya. Bukan, enggak masalah. Ya. Maka keliru besar bagi anak-anak muda yang mengaku salaf menjelek-jelekkan sebagian ustaz salaf yang mendapatkan dana dari misalnya ya usurat atau apa ya, tanpa melihat bagaimana keadaannya. Asal dapat dana dari ya usurat berarti haram, berarti keluar dari manhaj, berarti keliru ya. Jangankan ya usurat, mau Amerika, mau Inggris, mau Prancis, asal tidak mempengaruhi dakwah kan sumbangan itu bisa mempengaruhi, bisa tidak. Seperti yang ditanyakan tadi, ya kan? Karena dia baik, misalnya orang kafir awam, ya orang awam. Seperti Muhammad Salaf itu kan orang-orang awam yang ingin, ya, bahwa dia belum kepada manhaj salaf, ya, tapi dia orang awam. Kalau menyumbang itu berbahaya, maka dia menyumbang banyak. Apa salahnya? Ya. Yang salah apabila sumbangan itu bersyarat, akan kami sumbang dengan syarat jangan berdakwah menyebut-nyebut tentang jihad misalnya, jangan berdakwah dengan menyebut-nyebut bid'ah misalnya. Nah, tentu ini harus dicoba. Apakah ada wirid dan doa khusus setelah sholat tahajud dan sholat Jumat? Tidak ada. Tidak ada Allahumma qayyim samawati wal ard, ini tidak diucapkan setelah sholat ya. Sebagian jawab mengatakan ini ketika iftitah, sebagian jawab mengatakan ketika bangun tidur. Amalan apa saja yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Jumat? Baca surat Al-Kahfi, ini yang sahih ya. Hari atau malam Jumat. Itu saja saya kira ya. Adapun membaca surat Yasin tidak berdasarkan hadis. Seluruh hadis-hadis tentang surat Yasin tidak ada yang sahih. Bolehkah kita menjual sesuatu lalu kita diskon harganya dan diskon tersebut kita niatkan sebagai sedekah? Beda saya kira yang diskon sama sedekah. Nah, diskon ini mungkin bertujuan agar pembelinya balik lagi ya. Atau pembelinya bilang-bilang sama temannya, enak nih di sana gede di sini. bukan itu tidak tercela, ya kan? Adapun surah Qur'an tidak ada niat-niat seperti itu. Ya. Saya berharap wajah Allah saya berikan 100 ribu ini pada si bulan, atau saya kasihan pada si bulan, saya bantu 100 ribu. Ya. Oh, pada akhir sholat, anak buang-buang angin, apakah boleh berzikir pada sholat atau berwudu dulu baru berzikir? Zikir tidak sholat ya, yang harus punya wudu itu sholat, sholat dan tawaf, sa'i berzikirnya. Adapun zikir, baca Al-Quran, bermunajat, tafakur, tadabbur, itikaf, tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan punya wudu. Punya wudu bagus. Tidak punya wudu tidak. Golongan Yahudi yang akan masuk surga satu di antara 71 golongan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad. Apakah masih ada zaman sekarang? Ada atau tidak? Ya tidak ada. Ya tidak ada. Ya. Ada di zaman Nabi Musa, hari di sholat Musa. Ya, hari ini enggak. Hari ini tidak ada ajaran yang benar, tidak ada ajaran yang diterima oleh Allah kecuali Islam. Man sami'a bi, kata Nabi, barang siapa yang mendengar bahwa namaku telah diutus Muhammad SAW telah menjadi Rasul, lalu dia tidak mengikuti ajaranku, dia akan kekal di neraka selamanya. Walaupun mengaku sebagai pengikut setia Nabi Musa, pengikut setia Nabi Isa, tidak pun. Bahkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam sendiri nanti ketika turun di muka bumi ini, beliau akan salat subuh 2 rakaat, beliau berwudu, kalau enggak ada air tayamum, beliau menjamak qada salat. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat beliau sendiri tidak beliau amal. Maka beliau jadi imam menjadi makmum ketika sholat. Beliau jadi makmum, tidak jadi imam. Yang jadi imam Muhammad bin Abdul Muttalib, bukan beliau. Benarkah riwayat yang menyebutkan yang tidak khatam Al-Quran dalam waktu 4 bulan berarti menang? Tidak benar, teman-teman. Tidak benar, teman-teman. Tidak ada riwayat seperti itu. Kapan setahun baru khatam? Tidak wajib. Tidak wajib. Ya. Pelaku dosa besar yang berulang-ulang melakukannya, bagaimana cara bertaubatnya? Sama dengan yang lain. Al-Iqlaq, Al-Nadam, Al-Azam. Tiga itu. Berhenti dari perbuatan dosa itu dan menyesal dan bertekad tidak akan mengulang lagi. Tiga syarat mutlak. Hilang salah satunya, tidak sah taubat. Ya. Adapun yang lain bukan syarat tetapi keutamaan saja, seperti memperbanyak sedekah, memperbanyak amal ibadah, mengganti teman-temannya, mengganti tempat duduknya, biasanya tempat maksiat sekarang majelis ilmu, ini sebuah keutamaan. Yeah. Bukan syarat sahnya taubat. Ada sebuah masjid yang masih dalam renovasi, suatu saat mengadakan acara maulid nabi. Dalam acara tersebut sempat menggalang dana dan dananya untuk pembangunan masjid. Bolehkah kita sahkah dana tersebut? Tidak masalah kalau untuk pembangunan masjid, tidak masalah, dan kita boleh menyumbang, ya kan? Karena apa yang ada di dalam masjid yang terbanyak itu adalah sunnah, sholat, jamaah, lima waktu. Ya kan? Sholat Jumat, ya kan? Nah, sekali-sekali maulid Nabi, ya kan? Sekali-sekali nuzulul Quran, kan enggak setiap hari maulid Nabi. Ya kan? maka kita menyumbang masjid manapun gak masalah. Ya, gak masalah. Jadi masjid bid'ah gak usah disumbang, enggak. Ya, kan gak mungkin di masjid itu dari alif sampai ya isinya bid'ah semua. Ya, gak mungkin. Pasti ada sunahnya dan baik. Mereka berjamaah salat subuh dua rakaat, sunah apa bid'ah? Sunnah. Ya, enggak ada salat subuh tiga rakaat. Ya. Oh, bid'ah semua di dalam gabung. Maka boleh. Yang tidak boleh, ini sedang mengadakan acara apa? Lalu kita sumbang, nah, itu yang kita lihat. Kalau acaranya sunnah, tablik akbar yang sunnah, pengajian sunnah, atau membangun tempat wudhu, boleh. Tapi kalau bid'ah, jangan kita sumbang. Apakah rambut yang tumbuh di depan telinga termasuk jenggot dan tidak boleh dicukur? Bagaimana batasannya? Terutama jika menyambung dari depan telinga sampai jenggot atau kreo. Yang pertama harus kita pahami bahwa jenggot adalah di dagu, ya kan? Tentu awalnya di sini. Ya. Gak mungkin di sini gak ada, tiba-tiba di sini. Kan gak mungkin, ya kan? Ah, tentu di sini. Anak remaja umur 18 tahun, 17 tahun, mulai muncul di sini. Gitu ya. Ah, nanti lama-lama akan melebar. Nah, melebar kemana pun, insya Allah, itu jenggot. Ya, ada yang sampai sini saja, ya, ada yang terus ke atas, ada yang menyambung, ya, semuanya. Kan nggak mungkin sampai sini. Ya, ada batasnya. Selebar apapun pasti ada batas. Ya, maka jenggot ada yang lebar. Ada yang biasa seperti kita-kita ini jarang yang lebar seperti orang-orang Arab misalnya, dan diriwayatkan bahwa jenggot Nabi lebar. Bagaimana dengan kebiasaan orang Indonesia memanggil dengan sebutan Pak Haji? Apakah ini kebiasaan yang baik? Saya kira tidak ya. Nah, haji kan sebuah kewajiban yang tidak perlu menjadi pangkat. Sebab haji ini kan rukun Islam. Rukun Islam kan ada lima. Kenapa haji doang? Terpak zakat, terpak puasa. Enggak kan? Maksud yang ujungnya doang. Seberapa jauhkah orang yang pergi dikatakan apa? Keluar kota ya? Bagaimana sering kita bahas? Jadi walaupun mungkin 100 kilo, 120 kilo, kalau masih di dalam kota, apalagi Jakarta ini kan besar sekali, maka belum disebut apa. Ya. Walaupun mungkin cuma 50 kilo, 60 kilo, misalnya dari Brebes ke Pekalongan misalnya. Dikira kan kalau dihitung di Jakarta masih dalam kota itu. Tapi karena urup suasana kebiasaan dari urup itu kapal. Ya. Sesuatu yang tidak dibatasi dalam Al-Quran, yang tidak dibatasi dalam hadis, maka kembali ke urup. Memakai faidah urup seperti pakaian. Al-Quran tidak pernah mengatur pakaian seorang muslim itu seperti apa. Begitu juga tadi, tidak ada batasan dari Nabi pakaian seorang muslim harus begini-begini. Maka bebas mengikuti urup. Yang penting menutup Allah. Bentuk takwa adalah meninggalkan syubhat. Bagaimana dengan makanan yang kita dapatkan dalam safar yang kita tidak tahu proses masaknya? Kita safarnya di mana? Kalau kita safarnya di negeri muslim seperti Indonesia ini, Malaysia, Mesir, Saudi dan seterusnya, maka tidak perlu kita curiga, ya kan? Karena di negeri muslim berarti yang menyembelih adalah kaum muslim. Maka tidak perlu kita makan di warteg misalnya di Jakarta ini atau di Surabaya. Nanya, ini yang memotong siapa? Baca bismillah apa tidak? Tidak perlu. Mana dalil? Pertanyaan Aisyah. Pertanyaan yang Nabi kurang suka. Aisyah bertanya, kami sering dihadiahi daging yang kami tidak tahu menyembelihnya baca bismillah atau tidak. Nabi kurang suka dengan pertanyaan ini. Katakan lho kan? Nabi menjawab apa? Nabi menjawab yang apabila jawaban ini kita tidak tahu, tidak masalah. Apa jawab Nabi? Bacalah bismillah ketika memakannya. Kan kita semua baca bismillah ketika makannya, artinya tidak ada masalah. Kan cukup ketika makan baca bismillah. Gitu ya. Pertanyaan Aisyah ini, karena itu di Madinah, Madinah mayoritas kaum muslimin. Ini kan terjadi di akhir-akhir kehidupan Nabi, ya kan? Tentu beda ketika kita di Jepang, ketika kita di Rusia, ya, bukan Amerika, bukan Australia, bukan. Saya contohkan Jepang, karena beda antara Jepang dengan Amerika, Australia. Lalu kita bukan kaum muslimin. Ketika kita di Jepang, tentu yang menyembelih adalah orang Jepang. Ya kan? Kita tahu orang Jepang agamanya apa? Kaum Muslimin. Yahudi bukan, Nasrani bukan, Muslim bukan. Oleh karena itu, tentu haram. Maka jangan memakan daging yang disembelih di Jepang. Atau daging yang kita makan di Indonesia ini yang disembelih di Jepang. Kan ada apa ya istilahnya itu? Wagyu ya. Jangan. Kalau disembelihnya di sana, kecuali dibawa ke sapinya dibawa ke Indonesia lalu disembelih di Indonesia, enggak apa-apa. Ya kan? Jadi yang jadi masalah kita hidup di pada di masjid di Indonesia banyak dijumpai kaligrafi Muhammad berkaitan dengan kaligrafi Allah. Pertanyaan, apakah hal tersebut di atas adalah sesuatu untuk syirik? Tidak ya, kalau tidak meyakini tidak ya. Yang jelas perbuatan itu keliru, karena menyandingkan Allah dengan makhluk. Ya, dan ini tidak pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lihat cincin Nabi. Hanya bertuliskan Muhammad Rasulullah. Ya, cincin terakhir. Tidak mensejajarkan nama beliau dengan nama Allah. Kesalahan. Cukup fatal. Tetapi mengatakan bahwa ini syirik, karena syirik ini kan sebuah keyakinan. Sebuah keyakinan. Meyakini bahwa ada yang sejajar dengan Allah itu syirik. Ya. Ini perbuatan yang fatal. Mungkin salah besar ya. Yang wajib kita ya, hanya itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.